Spesial Indonesia with Faisal Basri. Mitra bisnis, sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara, dengan panjang pantai lebih dari 80 ribu kilometer, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara produsen unggulan di bidang maritim. Namun sayang, soal daya saing, Indonesia justru lemah dalam berkompetisi dengan negara lainnya. Bahkan kapal-kapal asing sangat leluasa berbisnis di perairan Indonesia. Mitra bisnis, Kadin pernah membuat roadmap soal daya saing industri maritim. Apa saja isi roadmap itu? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana roadmap Kadin seperti yang pernah Anda susun juga, Pak? Ya itu, jadi kita harus punya visi negara maritim yang kuat. Selama ini visi kita darat. Tentara kita kuatnya angkatan darat, angkatan laut, memble. Kekayaan laut kita kan luar biasa ya, dicuri orang terus. Barang-barang yang dikeluar masuk Indonesia banyak, tapi asing yang mendominasi lebih dari 90%. Kan tidak kelihatan visi sebagai negara maritim itu, negara kepulauan. Oh iya, sekarang makin besar pangsa asing yang memuat barang-barang yang dikirim di dalam wilayah Indonesia, pelayaran Nusantara. Tidak berarti kita harus dalam negeri lantas harganya mahal, tidak boleh begitu juga. Di zaman dulu itu memang kita proteksi tapi jadi kacau, jadi mahal. Bukan itu maksudnya. Diperkenalkanlah kompetisi yang sehat. Perlindungan bagi pelayaran dalam negeri perlu, wajib gitu. Tapi perlindungan pada sampai level mana. Karena kalau perang, kita diblokade sama asing, mati kita kan. Karena itulah ada kewajiban bagi kita untuk mengembangkan kapasitas pelayaran nasional. Meskipun sudah ada peran asing dalam industri maritim kita, apakah tidak cukup membantu, Pak? Oke, pelindo dikasih ke asing, tapi tidak berubah. Asing itu tetap saja menjadikan Singapura sebagai hub. Kemana-mana barang itu harus lewat Singapura. Kan kalau langsung, mother vessel, itu kita bisa menghemat $200 per kontainer. Dan itu kan akan sangat membantu dunia usaha mengurangi biaya-biaya. Itu loh maksud kita. Jadi kalau asing, asing yang bisa memberikan pelayanan terbaik buat kita. Nah, pengalaman dengan ICT itu tidak menunjukkan hal-hal yang menggembirakan sebagaimana diharapkan waktu proses privatisasi di masa lalu. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.